Al-Quran itu seandainya diturunkan kepada seorang yang mulia, yang tempatnya, tempat tinggalnya di antara dua desa, di antara dua kota, dan mesti orang yang termulia yang ada di keduanya, di antara keduanya. Menghujat keputusan Allah. Allah putuskan Quran itu turun kepada Rasulullah. Mereka bilang, seandainya Quran itu diturunkan kepada orang selain Rasulullah, yang tempat tinggalnya di antara dua desa, dan yang termulia di antara mereka, mau ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Isra ayat 100, Allah pun menyatakan, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian yang memegang kekuasaan rahmatnya Allah, luasnya rahmatnya Allah, rizkinya Allah itu seandainya kalian yang menguasai, niscaya kalian akan pelit, niscaya kalian akan pegang rizki tersebut, dan tidak kalian keluarkan memberikan nafkah kepada makhluk-makhluk yang ada, karena kalian takut pailit, karena kalian takut miskin, maka kalian pun memegang harta-harta tersebut, padahal itu milik Allah. Itu seandainya Allah serahkan kepada kalian sebagai manusia. Demikian. Oleh sebab itu, rusaknya langit-langit dan bumi tatkala syariat itu diserahkan pengaturannya kepada manusia, itu karena rusaknya hawa nafsu mereka. Tidak mampu manusia itu untuk mengatur agama. Ya. Oleh sebab itu, Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ulama besar pengikut mazhab Syafi'i, perhatikan ini orang Syafi'iyah, Ibnu Katsir menyatakan, "Fa fi hadza kullihi tabayyana 'ajzul 'ibadi wa ikhtilafu ara'ihim wa ahwa'ihim." Wa annahu ta'ala huwa al-kamilu fi jami'i sifatihi wa aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qadrihi wa tadbirihi li khalqih. Ta'ala wa taqaddas fala ilaha ghairuh wa la rabba siwa. Di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qur'anil Azim, jilid 3, halaman 243, Ibnu Katsir menyatakan, dari ayat-ayat di atas, jelaslah bagi kita bahwa manusia itu sangat tidak mampu untuk mengatur agama. Ini karena perbedaan pikiran manusia itu sendiri, dan juga karena perbedaan hawa nafsu mereka. Kalau urusan agama itu disandarkan kepada manusia, dikembalikan kepada logika mereka, logikanya siapa yang dijadikan rujukan, yang dijadikan sumber segala-galanya? Sementara masing-masing berhak berlogika, masing-masing punya pendapat berbeda dengan yang lainnya. Terkadang si A punya logika bahwa kebenaran itu adalah A, belum tentu kebenaran menurut logika A itu benar menurut si B. Si B juga berhak berlogika, punya pikiran, dia juga punya otak. Yang benar menurut si B belum tentu pula menurut si C benar, dan demikian seterusnya. Berbeda, dan perbedaan pikiran manusia itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan agama ini kembali kepada mereka. Jadi memang mesti agama yang mengkoreksi manusia, agama yang mengatur manusia, jangan manusia yang mengkoreksi agama. Jangan pikiran kamu yang kamu jadikan untuk mengkoreksi agama kamu, agama kamu yang mengoreksi otak kamu. Nah, biasanya orang kemudian cenderung untuk mengkoreksi agama, oh ini terlalu keras, Oh ini tidak cocok, ini tidak relevan, hah? Kurang ajar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kamu lebih tahu daripada yang menciptakan kamu terhadap agama ini? Itulah kejahilan manusia tatkala mereka tidak beriman, yakin terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kata Ibnu Katsir, hanya Allah lah yang maha sempurna di dalam seluruh sifat-sifat Allah, di dalam seluruh ucapan-ucapan Allah, di seluruh perbuatan Allah, di syariat Allah, agamanya, dan pengaturan Allah terhadap hambanya, kesemuanya itu Allah lah yang hanya maha sempurna. Maka maha suci dan maha tinggi zat yang demikian itu, dan tidak ada Tuhan yang disembah dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia sajalah yang berhak mengatur agama ini, karena memang Allah maha sempurna di dalam segala yang berkaitan dengan Allah. Di dalam nama-nama Allah, Allah maha sempurna. Di dalam sifat-sifat Allah, Allah maha sempurna. Di dalam keputusan-keputusan Allah, Allah maha sempurna, maha adil kesempurnaannya. Oleh sebab itu Allah menyatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Allah Tuhanmu sidqan, sebagai maha kejujuran, wa adla, dan maha adil. Kenapa kalimat Allah itu dinyatakan sidqan wa adla? Karena wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya itu tidak terlepas dari dua permasalahan secara umum. Imma wahyu itu berupa kabar-kabar dari Allah tentang kejadian sebelum Rasulullah diutus, umat-umat sebelum beliau, atau kejadian tentang hari kiamat yang akan datang. Dan kalau bentuknya kabar seperti itu, maka firman Allah itu maha benar, tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Atau bentuk yang kedua adalah keputusan-keputusan Allah, hukum-hukum yang Allah tentukan dalam syariatnya, ataupun yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau bentuknya seperti itu hukum, maka hukum keputusan Allah dan Rasulnya ini adalah maha adil. Sekalian yang saya cintai dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat contoh fakta yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran tentang betapa zalimnya manusia, betapa serba kurangnya manusia. Di dalam surat Al-An'am ayat 139, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun lidhukurina wa muharramun 'ala azwajina wa iyyakun maytatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun 'alim. Mereka berkata, yang ada di perut binatang ternak kita itu hanya boleh untuk kaum lelaki saja dan haram untuk kaum wanita. Kalau binatang ternak mereka, ini ucapan kaum musyrikin dulu, kalau binatang ternak mereka sedang keluar susunya, yang betina, maka susu itu pun diperah dan hanya boleh diminum oleh kaum lelaki. Kaum wanita tidak boleh meminum susu itu, haram menurut mereka. Kalau binatang itu melahirkan, kalau anak daripada binatang itu ternyata betina, ya, maka dibiarkan, tidak boleh disembelih. Tapi kalau anak binatang itu ternyata jantan, maka disembelih, dan yang makan dagingnya hanya boleh kaum lelaki saja. Kaum wanita haram untuk menyicipi dagingnya. Tapi kalau kebetulan binatang ternak itu lahir dan mati anaknya bangke, maka boleh bersama-sama mereka pesta, laki dan wanita boleh makan karena bangke. Keputusan mereka ini akan Allah balas kelak di hari kiamat. Dan Allah Maha Hakim, Maha Berhikmah, dan Maha mengetahui segala apa yang mereka lakukan, segala apa yang mereka ucapkan. Coba, zalimnya manusia, dari mana mereka mengharamkan itu? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyatakan yang demikian itu. Ya. Contoh lain pula, ahlul jahiliyah, kalau istrinya kebetulan datang bulan, maka mereka mengharamkan untuk didekati, bahkan dikeluarkan dari rumah dan diletakkan di goa-goa. Kalau kebetulan waktu makan datang, ya dikirimi makanan kemudian ditinggal, tidak boleh mandi sampai selesai haidnya, masa haidnya, kemudian dibawa pulang, dimandikan, dan boleh bersatu dengan suaminya. Hah? Itu hukum ahlul jahiliyah. Nggak usah jauh-jauh, di tengah masyarakat kita, kalau jual beli itu pas hari malam Jumat atau malam Selasa, sial. Maka banyak kemudian yang enggan untuk berdagang, berniaga, kalau kebetulan malam Jumat atau malam Selasa. Apalagi Jumat itu lagi dibagi-bagi, khususnya malam Jumat. Apa kliwon, apa istilahnya bulan Jawa itu. Nah itu, lebih-lebih lagi mereka sangat tidak mau untuk mengadakan perdagangan. Ini syariat dari mana? Coba, demikian zalimnya manusia itu, apa kemudian syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala disandarkan kepada mereka? Jadi apa agama ini kalau kemudian diatur sekehendak manusia yang cocok dengan logika mereka, cocok dengan hawa nafsunya mereka amalkan, yang kebetulan tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginan hasrat mereka, mereka tolak dengan alasan 1001 alasan. Itu tadi yang Allah terangkan kepada kita tentang keutamaan dan keistimewaan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan Allah wajibkan, Rasulullah wajibkan kepada umatnya untuk beriman dan terikat dengan wahyu itu. Selama itu datang dari Allah dan Rasulnya, jangan mendahulukan sesuatu pun di atas keduanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Di surat Al-Hujurat Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan sesuatu pun di atas Allah dan Rasulnya. Dan takwa, takut kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jangan kalian dahulukan sesuatu dari Allah dan Rasulnya. Kalau permasalahan Quran dan Sunnah, insya Allah mayoritas muslimin mengimaninya. Adapun golongan ingkaru Sunnah, itu sampah, tidak perlu dibicarakan. Akan tetapi kemudian Quran dan Sunnah itu yang menjadikan sumber kita sebagai umat Islam di dalam beragama. Ternyata kita lihat banyak orang yang pengakuannya menyatakan bersumber kepada keduanya. Tapi kenapa kita lihat keadaan keadaannya, kenyataannya, kaum muslimin cerai-berai. Sekian macam golongan muncul. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Ya. Jangan mendustakan fakta, kenyataan. Bahwasanya umat Islam itu terpecah-pecah. Cerai-berai. Ya kita sedih melihatnya. Sakit hati. Tersayat-sayat. Melihat umat Islam yang semestinya bersatu, bersaudara. Kok ternyata malah bergolong-golongan seperti itu. Sebetulnya jawabannya mudah. Kebanyakan mereka lalai atau lupa atau tidak tahu kalau Al-Quran dan Sunnah, kedua wahyu ini tidak cukup di dalam mengamalkannya. Akan tetapi mesti ditambah dengan satu sumber lagi yang mesti dijadikan pegangan oleh umat Islam. Kalau mau keluar dari pertikaian, kalau mau keluar dari perselisihan, satu sumber tersebut adalah di dalam beriman, di dalam mengamalkan, di dalam mengikuti Quran dan Sunnah. Itu kita mesti bercermin, mesti meniru para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi. Dan yang demikian itu bukan suatu ijtihad, tapi benar-benar ajaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Surat Al-Baqarah ayat 137, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Seandainya mereka mau beriman seperti iman kalian, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Dan kalau mereka berpaling, sungguh mereka ada di dalam pertikaian. Dan Allah akan mencukupimu dari mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ditafsirkan oleh Imam Al-Baghawi. Imam Baghawi juga termasuk salah seorang tokoh ulama besar dari golongan Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Beliau menyatakan tafsiran ayat ini, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, ay ayakuna imanu ayakuna imanuhum ka imanikum wa islamuhum ka islamikum wa akidatuhum ka akidatikum. Kata Imam Baghawi di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, kalau mereka mau beriman seperti iman kalian, yakni imannya para sahabat, mau berislam seperti Islam kalian, Islamnya para sahabat, mau berakidah seperti akidah kalian, kalian di situ para sahabat Nabi, baru ketika itu mereka akan mendapatkan hidayah. Faqadih tadaw. Dan ini merupakan syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'in, ini huruf syarat. Amanu fi'lu syart. Faqadih tadaw jawabu syart. Jadi syarat untuk mendapatkan hidayah adalah mesti menjadikan iman kita seperti imannya para sahabat. Mesti menjadikan Islam kita seperti Islamnya para sahabat. mesti menjadikan akidah kita seperti keyakinan akidahnya para sahabat Nabi. Kalau tidak demikian, jangan harap mendapatkan hidayah. Jangan harap mendapatkan petunjuk. Ini syarat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya Allah menyatakan kalau mereka enggan untuk itu, fa innama hum fi syiqaq. Sungguh mereka ada di dalam pertikaian, ada di dalam perselisihan. Fa sayaktikahumullah wa huwa samiul alim. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah menyatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan yang menyelisih Rasulullah, menentang sunnah Rasulullah setelah datangnya hidayah, keterangan kepada dia, dan dia juga mengikuti selain jalannya Rasulullah, selain jalannya kaum mukminin, mengikuti metode di dalam memahami agama selain metodenya para sahabat Nabi. Yang menyelisih Rasulullah dan mengikuti metode untuk memahami agama selain metodenya para sahabat, maka orang-orang seperti ini kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kelak di hari kiamah akan kami jerumuskan ke dalam api neraka. Semoga Allah lindungi kita semua daripada itu. Dan sungguh api neraka itu tempat kembali sejelek-jeleknya. Kemudian di surat Muhammad, di surat Muhammad ayat ke-32 Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syaqqur rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah dan mereka menyimpang, menyelisih Rasulullah, menentang sunnah beliau setelah datangnya hidayah, setelah datangnya petunjuk dan keterangan kepadanya, lan yadurrullaha syai'a, mereka itu tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Wa sayuhbitu a'malahum, dan Allah akan gugurkan amalan-amalan mereka. Di dalam ayat ini Muhammad 32 Allah nyatakan ancaman bagi orang menyelisih Rasulullah. Dan ternyata di surat An-Nisa ayat 115 tadi kita dapati termasuk penyelisihan Rasulullah, termasuk penyimpangan dari sunnah bimbingan beliau adalah tatkala kita memahami Al-Quran dan sunnah itu dengan selain pemahaman para sahabat beliau. Dan diancam yang demikian itu oleh Allah dengan dipalingkan dari jalan Allah dan dijerumuskan ke dalam jahannam. Asamanallahu wa iyyakum min dzalik. Demikian yang Allah terangkan kepada kita bahwa memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah itu mesti dengan bagaimana para sahabat itu memahaminya dan bagaimana mereka mengamalkannya. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita mesti kembali kepada para sahabat Nabi? Ya, kenapa mesti kita meniru metode mereka di dalam memahami Quran dan Sunnah? Toh mereka orang laki, kita juga orang laki. Toh mereka punya pikiran, kita juga punya pikiran. Jawabannya, karena di dalam surat Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala menyatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. As-sabiqunal awwalun, para sahabat yang mereka itu sabiqunal awwalun, yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin ataupun dari golongan ansor. Mereka itu tahu kita bahwasanya Allah nyatakan mereka itu Allah ridho kepada mereka, Allah rela terhadap mereka, dan mereka pun rela terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah siapkan bagi mereka jannah, surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya mereka. Iya, Allah mendahulukan ridhonya Allah kepada mereka di atas ridhonya mereka kepada Allah. Allah nyatakan radhiyallahu anhum, baru setelah itu waradu anhu. Keridhaan Allah terhadap mereka disebut terlebih dahulu oleh Allah. Ini menunjukkan keutamaan mereka dan keistimewaan mereka yang tidak dimiliki oleh generasi umat Islam selain mereka. Itu jawabannya kenapa kita mengikuti dan kembali memahami agama seperti pemahaman para sahabat, para sahabat Nabi, karena mereka orang-orang yang Allah ridhoi, mereka orang-orang yang Allah cintai. Kenapa Allah ridho dan Allah cinta kepada mereka? Karena pemahaman mereka terhadap agama itu benar-benar lurus, dan pengamalan mereka terhadap agama itu sendiri. Bukti lain, para sahabat itu mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau sunnah-sunnah Rasulullah. Mereka pahami karena mereka orang-orang Arab, maka mereka paham betul ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul, karena Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Mereka konteks-konteks ayat dan hadis mereka paham. Kalau pemahaman mereka itu keliru,